Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harami ba'da 'amihim hadza. Wa in khiftum 'alayhi fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a. Innallaha 'alimun hakim. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman إنما المشركون نجسون sungguhnya orang-orang musyrikun syirik melakukan syirik kepada Allah الذين عبدوا معه غيره yang mereka menyembah pada selain Allah najis khabith aqidah amalan najas ablaq najas ablaq memang kana ya'budu ma'a Allah ilahan la tanfa wala tadur yang mana mereka menyembah pada selain Allah sesembahan Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat wala tughni anhu syai'a dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. وعمل ما بين محاربة الله محاربة ما بين محاربة الله محاربة لله amalan-amalan mereka antara amalan yang memerangi kepada Allah juga amalan-amalan wasad an sabilillah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah wanasril batil dan menolong kepada orang-orang yang batil atau menolong kepada kebatilan. Waradd lil haqq menentang pada al-haq wa amal bil fasad fil ard melakukan kerusakan di muka bumi la fis salah tidak ada kebaikan maslahat. Fa alaikum an tutahhiru ashrafal buyut wa atharuha wa atharuha anhum. Maka wajib bagi kalian untuk membersihkan ashraful buyut rumah Allah yang paling mulia atharuha anhum wa adhirha anhum dan sucikanlah rumah tersebut dari kotoran mereka. Tapi para ulama berselisih pendapat najis di sini adalah bukan najis badannya. Ya, karena kisah Sumamah itu diikat masih dalam keadaan musyrik diikat apa di tiang masjid ini menunjukkan bukan badannya bukan kulitnya. Ya, nah, tetapi akidahnya, cekodnya, keyakinannya najis. Kalau seandainya badan kulitnya itu najis, ini saya tidak akan diikat oleh para sahabat Sumamah di tiang-tiang masjid. Nah, ini masalah apa? Najis yang dimaksud di sini adalah apa? Keyakinannya, bukan badan kulit keringatnya bukan. Fahimtum? Tapi yang dimaksud adalah akidah keyakinan. Mereka menyembah kepada selain Allah. Ya ini. Subhanallah Imam Sa'di rahimahullah mengatakan. Di sini jelaskan masalah penyembahan kepada selain Allah. Nah. Fala yaqrabul masjid al-harami ba'da amihim hadha. Maka janganlah mereka mendekati masjid al-haram. Setelah tahun ini. Wa sunnatut. Wa wasanah tesa minal hijrah. Yaitu ketika tahun 10. Setelah hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Ina hajja bin nas Abu Bakar Siddiq wa ba'atha Nabi SAW ibn ammihi aliyan an yu'dan yawm al-hajj al-akbar bibara'at fanada an la yahujja ba'da al-am musyrik wala yaduh bil bayn uryan fil bayt uryan. Ini kejadian ini terjadi pada tahun 9 dari hijrah. Hina haja ketika Nabi SAW melakukan haji bersama para sahabatnya Hina Haja Abu Bakar bin As. Ketika Abu Bakar haji bersama para sahabat yang lainnya, sedangkan Nabi SAW mengutus anak pamannya yaitu Ali, ayo dana yawmal hajjil akbar, untuk menyampaikan pada hajjil akbar yaitu Idul Adha tentunya, agar mengumumkan baro'ah, berlepas dirinya kaum muslimin yaitu para sahabat dengan apa mereka-mereka musyrikin. Fanada alla yahujja ba'dal 'am musyrikun, maka Ali bin Abi Thalib teriak, ya, memanggil dengan lantang, tidak ada satupun dari kalangan musyrikin mereka yang melakukan haji setelah tahun ini. Artinya tahun depan, tahun berikutnya enggak boleh orang-orang musyrikin haji, juga tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Ini najis yang seperti amalannya najis, keyakinan yang najis. Ya, tawaf telanjang. Nah, di sini jelaskan oleh al-Imam As-Sadi rahimahullah, walaysal murad huna najasatul badan. Yang dimaksud di sini bukan najisnya badan. Fa innal kafir ka ghairihi tahirul badan. Karena orang kafir, musyrik kafir dan yang semisalnya, badannya tahir bersih. Bidalil anna Allah Ta'ala abaha watal kitabi mubashiratiha. Dalilnya apa? Ini dalil yang kedua. Dalil yang tadi apa? Kisahnya Sumama. Dalil yang kedua apa? Allah menghalalkan kepada kaum muslimin untuk menikahi kitabiyah, wanita kitabiyah. Yahud wa Nasara, Yahud wa Nasara kafir. Ya, basyaratuha, megangnya, bercumbu dengannya. Nah, walam ya'mur bighasl ma asaba minha, dan tidak diperintahkan untuk mandi. Ya, setelah dipegang dia apa? Cuci, tidak ada perintah. Ini alasan yang kedua dari tadi apa? Kisahnya Sumama. Kemudian yang kedua di sini adalah bolehnya menikahi kitabiyah. Nah, wanita-wanita kitabiyah ini al-Yahud dan Nasara. Wal muslimun, sedangkan orang-orang muslimun mazalu yubashiruna abdan al-kuffar. Kaum muslimin mereka selalu mubasyarat yang megang badannya orang-orang kafir, dalam artian melakukan muamalah dan lain sebagainya. Walam yungkal anhum annahu taqadzaru minha, tidak ada dinukilkan dari para sahabat merasa jijik, taqadzaru minan najasa, dari najis merasa jijik, merasa ada kotoran. Wa innamal murad kama taqaddam najasatuhum al-ma'nawiyah bisyirk. Yang dimaksud di sini adalah najisnya mereka secara ma'nawi, yaitu dengan kesyirikan. Fa kama anna tauhid wal iman taharah wa syirk najasa. Hal ini sebagaimana keimanan, tauhid adalah bersih suci. Syirik, syirikan adalah najis. Qalu wa in khiftum ayyuhal muslimun ailatan, kalaulah seandainya kalian khawatir wahai kaum muslimin, khawatir menjadi fakir atau memiliki hajat kebutuhan, sehingga dicegah oleh orang musyrikin tidak boleh mendekati Masjidil Haram, dan tangkadil asbab allati bainakum bainahum min al-umur dunyawiyah, khawatir kalian akan terputus sebab-sebab hubungan duniawinya, dagang atau yang semisalnya. Nah, enggak usah khawatir. Ya, karena kaum muslimin, para sahabat di sini diperintahkan apa? Diperintahkan apa? Untuk berlepas diri dari musyrikin, tidak boleh apa? Orang-orang musyrikin satu tahun ke depan tidak boleh apa? Haji, tidak boleh tawaf Baitullah. Otomatis yang namanya keadaan seperti itu pasti apa? Masalah dunia akan apa? Terganggu, mungkin tidak akan disuplai lagi makanan dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan solusi di sini. Enggak usah khawatir. Ya, jangan takut. Wa in khiftum 'ailatan, kalau seandainya kalian takut, khawatir di dalam menyikapi mereka. Yang namanya sikap menyikapi pasti ada konsekuensi. Iya. Sikap menyikapi, dihajar, diapa, disikapi, diputus. Ya, ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya mungkin perdagangan duniawinya akan terputus. Tapi jangan khawatir. Sawfa yughnikumullah min fadlih. Insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan pada kalian. Min fadlih, yang merupakan dari keutamaan dari Allah. Falaisa rizq maqsuran ala babin wahid. Enggak usah khawatir. Yang namanya rezeki bukan satu pintu. Bukan satu tempat. Ya, seluruh dunia Allah kasih rezeki. Seluruh dunia Allah kasih rezeki. Nah, seluruh dunia Allah berikan rezeki kepada hamba-hamba. Ini maksudnya. Kunci-kunci. Enggak usah khawatir. Falaisa rizq maqsuran ala babin wahid wa mahallin wahid. Bal la yanghaliq bab illa wa fatara ghayra abwab katsira. Bahkan tidak akan tertutup satu pintu kecuali Allah buka pintu-pintu yang lainnya. Kenapa? Karena fadlullah wasi'. Keutamaan dari Allah luas. Wujuduhu 'azim. Kemuliaan, kedermawanan dari Allah banyak. Mulia khususan liman taraka syai'an li wajhil al-karim. Terkhusus, ini kabar gembira. Ya, enggak usah khawatir. Kabar gembira bagi siapa? Yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Terlebih meninggalkan hal-hal yang haram. Nah, karena Allah. Karena wajah Allah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah akramul akrimi akramin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akramul akramin. Ya, Maha yang memberikan kemuliaan yang sangat mulia. Wa qad anjazallahu wa'dah. Fa inna Allah aghna al-muslimin fadli wa basata lahum min al-arzaq ma kana min akbar al-aghnia wal muluk. Masyaallah. Dan sudah direalisasikan oleh Allah. Allah menepati janjinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kaum muslimin atas keutamaan dari Allah. Allah bentangkan kaum muslimin, para sahabat, orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, Allah bentangkan rezekinya. Ya, Allah luaskan rezekinya. Enggak usah khawatir, jangan takut. Nah, yang mana mereka dan kekayaan mereka lebih besar, lebih kaya daripada raja-raja yang lainnya. Ini sebagai penghibur untuk kita. Ya, termasuk apa? Penuntut ilmu, santri, ustaz, ngajar. Kapan dagang apa? Ya, sambil jalan. Enggak usah nanya kapan. Ya, santri atau ustaz atau pengajar atau apa? Sambil jalan. Sambil sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar bagi mereka-mereka yang menolong agama Allah azza wa jalla. Wa qalu in syaa ta'liq lil ighna bil masyiah. Ini dikaitkan kekayaan dengan masyiatullah. Naam, karena ghina fi dunya laysa min al-lawazim al-iman, karena kekayaan di dunia tidak mengharuskan keimanan. Wala yadullu ala mahabbatillah, juga tidak menunjukkan ya orang dikasih dunia itu dicintai Allah. Wala ya'allaka Allah bil masyiah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan masyiah. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak. Fa inna Allah yu'til ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia pada orang yang dicintai atau kepada orang yang tidak dicintai sekalipun dikasih dunia. Oleh atul iman, tetapi al-iman tidak akan diberikan kecuali terhadap orang-orang yang dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah alimun hakim, semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wasi'un ya'lam man yaliku bihi al-ghina wa man la yalik. Allah Maha luas. Ya, Maha mengetahui siapa yang berhak dengan kekayaannya dan siapa yang tidak berhak dengan kekayaannya. Wa yadh al-asya' min mawadhi'ha wa yanziluha manazilha. Allah menempatkan suatu pada tempatnya. Wa tadullu al-ayah al-karimah wa yaqulu fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amin hadha. Ayat ini menunjukkan anil musyrikin ba'da ma kanu humul muluk wa ru'asa bil bait, menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang mana sebelumnya adalah menjadi raja dan para pemimpin pembesar di rumah Allah. Sa'ara ba'da al-fatlah al-hukum li rasulillah wal mu'minin. Setelah fathul Makkah, maka Baitullah milik siapa? Allah hukum milik Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Nah, ma'iqamatin bil bait Makkah al-mukarramah thumma nazalat hadhihi al-ayah. Sehingga kaum muslimin, para sahabat bisa tinggal di Masjidil Haram. Walamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an yajullu min al-Hijaz wa la yabqa fiha dinan. Wa qulu hadha li ajli bu'di kulli kafir 'anil Masjidil Haram. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintahkan, nah, orang-orang musyrikin supaya pindah dari Hijaz. Hijaz itu Saudi. Ya, Mekah, Madinah, Hijaz. Jangan sampai di Hijaz ada dua agama di situ. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Wa kullu hadza, ini semuanya dalam rangka menjauhkan orang-orang kafir dari Masjidil Haram. Wa yadkhulu fi qawlihi fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amin hadza. Sehingga masuk dalam firman Allah, janganlah mereka orang-orang kafir, orang musyrikin mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, berarti tahun depan. Nah, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya apa? La yabqa fi jaziratil Arab dinan. Tidak boleh di dalam jaziratil Arab ada dua agama. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Ya, artinya di pada jaziratul Arab enggak boleh ada dua agama, apalagi tiga agama. Ya, apalagi tiga agama. Dua agama saja enggak boleh. Nah, Allahul musta'an. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.